Sing-singkan lengan bajumu. Bangun masa depan. Bukan hanya untukmu, tapi kita yang cinta Indonesia. Tak ada masa depan dalam kemalasan. Tak bisa melempar kayu dan berharap tumbuh emas yang limpah. Jangan memimpikan kemajuan tapi duduk di kemalasan. Sing-singkan lengan, bangun masa depan, berkelahilah di keseharian. Supaya hidup kita bernilai tinggi dan hari-hari kita jadi luar biasa. Jangan pernah malas dan menyerah, terus maju. Keringat boleh jatuh, bahkan darah, tapi jangan pernah berhenti untuk berkarya. Sing-singkan lengan, bangun masa depan, tanda cinta. Pahlawan sudah memberikan cinta, gugur di medan juang. Gilir kita menjaga dan membuat mereka bangga. Kalau memang cinta pada Indonesia, sing-singkan lengan bajumu, jangan duduk di kemalasanmu. Ukir karya demi karya, bersama kita mengayunkan langkah, meraih apa yang menjadi cita-cita, supaya Indonesia jaya. Jaya di laut, jaya di udara, jaya di darat, jaya di mana saja. Masa depan sangat jelas kelihatan. Yang jadi persoalan, kita, anak Indonesia, maukah menyingsingkan lengan baju untuk maju bersama, berkarya, mengukir satu demi satu, bukan untuk satu orang, tapi untuk bersama. Itu sangat indah. Ayo kita berlomba menyingsingkan lengan baju dan terus berkarya. Selamat menjadi pemenang. Bersama saya, Bigman Sirait.